Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Begitu pula kita manusia, betapapun hebatnya teknologi, betapapun tingginya dunia kedokteran, jika maut sudah datang, tak mungkin dapat ditunda walau sedetik pun juga. Dari itu sadarlah, insaflah, sebelum ajal menjemput kita, perbanyak amal dan takwa, dan bertaubatlah, karena Tuhanmu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga